عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri, dan insyaallah hadis yang akan kita baca melanjutkan hadis nomor 23. Kemudian nanti kita akan ganti bab di bab Dzaqa ta'mil iman man radhiya billahi rabba. Kita akan membaca hadis yang nomor 23. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, yang paling kalian cintai dibandingkan anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh umat manusia. Dan kemarin telah kita bacakan penjelasan dari An-Nawawi bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dijadikan sebagai manusia yang paling dicintai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akhlak, sehingga beliau adalah manusia yang sempurna lahir batin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam layak untuk menjadi manusia yang paling dicintai. Dalam penjelasan yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling dicintai karena dua alasan. Dan kita mencintai sosok yang lain karena dua alasan. Yang pertama adalah karena jasa orang itu, dan yang kedua karena kesempurnaan orang itu. Dan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua alasan ini ada, sehingga beliau adalah manusia yang paling berjasa bagi kita. Dan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi jasa orang tua kita. Karena orang tua mereka berjasa dari sisi duniawi, sementara sang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berjasa dari sisi agama dan akhirat. Dan jasa dalam urusan akhirat lebih tinggi daripada jasa dalam urusan dunia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat lebih baik bagimu daripada al-ula. Dan yang dimaksud dengan al-ula adalah dunia. Sehingga mengingat jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jasa yang paling tinggi bagi umat manusia, maka beliau merupakan manusia yang paling layak untuk dicintai melebihi orang tua kita dan anak kita. Kemudian alasan yang kedua, bahwa manusia itu dicintai karena sifat-sifat sempurnanya. Dan tidak ada manusia yang memiliki sifat yang sempurna, jasad dan waruhan, baik jasad maupun ruhnya, baik jasadnya maupun batinnya, yang lebih sempurna dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Kita tahu yang disifati oleh Allah dengan azim dalam Al-Quran itu ada beberapa makhluk. Di antaranya adalah arsh. Dhul arshi al-azim. Allah pemilik arsh yang agung. Dan di antara yang disifati oleh Allah dengan sifat al-azim, yang itu merupakan salah satu di antara nama Allah yang mulia, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Engkau berada dalam akhlak yang azim, yang sangat agung. Sehingga akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sifati sebagaimana Allah mensifati arsy al-azim. Itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sempurna. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa. Allah perintahkan nabinya untuk bertakwa. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabi manusia yang paling tinggi derajatnya, kenapa diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa? Jawabannya, karena takwa itu tidak ada ujung. Sebab takwa manusia itu tidak ada, takwa hamba itu tidak ada ujung. Sehingga manusia ketika bertakwa, ujungnya sampai apa? Tidak ada, Pak. Ujung takwa itu tidak ada. Kalau orang memberikan nilai kepada orang lain untuk karya dunia, itu ada nilai puncak. Dia dikasih IP 4. Udah, tidak ada yang lebih dari itu. IP 5 ada. Ini yang dipakai di sebagian kampus ya. IP sampai grade 5. Atau misalnya nilai 100. Sudah tidak ada di atasnya lagi. Itu kalau penilaian manusia. Tapi untuk takwa, tidak ada ujungnya. Sebab di atas takwa ada takwa. Sehingga takwa itu tidak ada ujungnya. Karena itulah seorang nabi sekalipun beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling sempurna budi pekertinya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan ikuti orang kafir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling kita cintai dengan dua alasan. Alasan apa yang pertama? Karena beliau adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Jasa apa beliau? Beliaulah yang menyelamatkan umat manusia dari bahaya neraka. Sehingga jasa akhirat lebih tinggi dibandingkan jasa dunia. Dan yang kedua, karena alasan apa? Kesempurnaan akhlak beliau dan sifat-sifat beliau yang tidak ada satupun makhluk yang bisa lebih tinggi dibandingkan akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menghormati ajaran beliau, memuliakan ajaran beliau, mengamalkan ajaran beliau. Selain juga menghormati sosok beliau. Menghormati sosok beliau dan juga menghormati ajaran beliau. Namun penghormatan kepada sosok, kepada fisik tidak boleh melebihi batas. Penghormatan kepada fisik yang melebihi batas itu bisa menyebabkan bentuk kultus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kultus. Beliau bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Sehingga bentuk kultus itu sama sekali tidak sejalan dengan prinsip menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Ada sebagian yang dilakukan oleh umat manusia. Dia melakukan tindakan kriminal besar. Perbuatan yang kalau boleh disebut sangat, ya, boleh saya nyebut kurang ajar ya, terhadap sosok Nabi. Namun dia bersembunyi di balik memuliakan sang sosok Nabi. Contohnya apa, Pak? Anda bisa lihat ya, penyelewengan yang dilakukan oleh orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Isa. Dia menyatakan di muka umum, kita adalah pembela Isa, pengagum Isa, memuliakan Isa, mengagumkan kita layak mencintai Isa. Dia muliakan Nabi Isa sebagaimana layaknya memuliakan Allah. Akhirnya Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Di saat yang sama, dia ngubah ajaran Nabi Isa. Tapi dia bersembunyi di balik memuliakan Nabi Isa. Tapi di saat yang sama, dia mengubah-ngubah ajaran Nabi Isa. Akhirnya, masyarakat mereka mendapatkan Alkitab yang sudah dipalsukan. Ditambah-tambahi, ada yang dikurangi, diubah-ubah. Tapi dia mengklaim dirinya adalah pengagum Nabi Isa. Sehingga dia bersembunyi di balik pengagungan dia kepada Nabi Isa, bersembunyi di balik itu, namun dia melakukan tindakan kriminal dengan mengubah ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan semacam ini justru merupakan tindakan kejahatan terhadap sang nabi, karena mengubah ajaran nabi itu kriminal terhadap nabi. Tapi dia mencari perhatian masyarakat, mencari solidaritas dari masyarakat, emosi orang diangkat dengan cara apa? Mengagungkan sang nabi, memuliakan sang nabi. Ini pembela sang nabi, tapi dengan cara dikultuskan itu sang nabi. Maka Nabi Muhammad SAW tidak ridho dengan prinsip, dengan perbuatan semacam ini, sehingga beliau melarang bentuk pengkultusan dan beliau menekankan jangan nambah-nambahi aturan agama beliau. Sehingga salah satu di antara ancaman besar adalah terjadi pada orang yang baddalu dinak, orang yang mengubah ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah mengagungkan Ahlul Bait melebihi batas. Sehingga mereka memuji Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain melebihi batas. Sampai menyebut bahasanya setingkat nabi dan aneka pujian yang melebihi batas. Tapi di saat yang sama dia membuat kedustaan ajaran yang baru atas nama Ahlul Bait. Sehingga sering menyampaikan sebuah hadis, yang hadis itu adalah hadis yang palsu. Dari siapa? Dari Abu Ja'far. Dari Muhammad dari Abu Ja'far As-Sadiq, dari Muhammad Al-Baqir. Lalu menyebutkan hadis tertentu. Padahal hadis itu adalah hadis yang palsu. Dilakukan oleh Syiah. Tapi mereka bersembunyi di balik pujian kepada Ali bin Abi Thalib dan di balik pujian kepada Ahlul Bait. Kami adalah pembela Ahlul Bait, kami pengagum Ahlul Bait. Di saat yang sama, mereka membuat penyimpangan dalam masalah ajaran. Ini perbuatan apa? Tindak kriminal. Ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Oleh karena itu, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Menjaga kelestarian ajaran Nabi, yang itu merupakan ya, apa yang menjadi bagian paling diperjuangkan oleh sang Nabi. Karena beliau ketika hidup kan memperjuangkan ajaran ini. Ya. Yang diperjuangkan oleh Nabi itu memperjuangkan fisiknya atau memperjuangkan ajarannya. Meskipun dua-duanya terjadi, Nabi SAW juga menghindar ketika ada orang yang berusaha untuk bertindak jahat kepada beliau. Tapi perjuangan terhadap ajaran lebih kuat. Makanya beliau sampai dikatakan oleh sahabat, ya, ma ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan marah karena membela dirinya, tapi beliau marah karena Allah. Sebab yang beliau perjuangkan adalah ajarannya. Maka memperjuangkan ajaran, mempertahankan ajaran, itulah bentuk estafet menjaga perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya begini, bisa jadi ada orang yang memuji Nabi Muhammad SAW, kita cinta Nabi, kita adalah pengagum Nabi, kita adalah orang yang menjunjung tinggi Nabi, tapi di belakang itu dia ngubah ajaran Nabi. Cuman dia pakai tameng, pakai topeng, ngaku pencinta Nabi SAW. Tapi di belakang itu dia pengagum, dia pengubah ajaran Nabi SAW. Ini kan tindakan kriminal. Kau mengaku cinta Nabi, tapi di belakang itu kau mengubah ajaran Nabi. Nambah-nambahi, ngurang-ngurangi. Subhanallah, Pak. Ini kejahatan. Tindakan jahat. Tapi di muka umum dia mengatakan cinta Nabi, kita harus memperbanyak sholawat. Tapi di saat yang sama di belakang itu dia ngubah-ngubah ajaran Nabi. Kalau terjadi seperti itu kan mengulang sejarah agama. Seperti yang dilakukan oleh Paulus terhadap ajaran Nasrani. Dia ngubah ajaran Nabi Isa, tapi di muka umum si Paulus ini mengklaim, mengaku pecinta Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa diagung-agungkan, dimuliakan, sampai disebut sebagai anak Tuhan. Paham insya Allah? Dan pelanggaran sejarah itu bisa berulang. Pelakunya yang berbeda. Sebagaimana ini sudah terjadi pada umat Muhammad SAW seperti yang dialami oleh orang Syiah. Masya Allah, mereka kalau memuji Ahlul Bait seperti enggak ada batas. Tapi di saat yang sama mereka banyak berdusta atas nama Ahlul Bait, membuat ajaran yang baru. Nikah mut'ah. Kemudian aneka keutamaan-keutamaan nikah mut'ah. Siapa yang melakukan hubungan badan sekali ketika nikah mut'ah lalu dia mandi, maka setiap tetes air yang dia gunakan untuk mandi akan berubah menjadi malaikat yang mendoakannya. Masya Allah. Kalau membaca itu ramah masuk akal. Sehingga kadang kalau kita membaca hadis-hadisnya Syiah itu, arep guyu diduso. Randi isin orang ini. Ketika dia menyampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelanggaran seperti ini menyusup di kalangan kaum muslimin. Makanya perlu generasi orang-orang yang dia menjaga ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan ancaman besar bagi siapapun yang mengubah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang apa? Al-Haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang dia dijauhkan dari Al-Haud. Dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati ummati. Itu adalah umatku, umatku. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, wakila lahu, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, di mana mereka telah mengubah agamamu setelah kau meninggal dunia. Dan itu pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang yang dia nambah-nambahi dan ngurang-ngurangi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di muka umum dia mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikuti dan perjuangkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika kita mencintai orang tua, maka kita akan ngajeni dan menjunjung tinggi ajaran orang tua. Menjaga baik-baik orang tua, ya. Mikul dhuwur mendem jero. Jangan sampai kehormatan orang tua jatuh. Dan jangan sampai ada cacat dan aib orang tua kelihatan orang lain. Dan nasihatnya sangat dihargai. Itu sikap anak kepada orang tua. Apalagi yang seharusnya dilakukan oleh umat Muhammad SAW terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya kita membaca hadis yang ke-24. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini bukan sumpah yang remeh. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sebagian memaknai jiwaku berada di tangan Allah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku siap untuk dicabut jiwaku kalau aku salah dalam menyampaikan ini. Makanya ungkapan sumpahnya dengan kalimat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "La yu'minu abdun." Seorang hamba tidaklah beriman hatta yuhibbali jari, sampai dia mencintai untuk memberikan yang terbaik bagi tetangganya. Au qala li akhihi, atau untuk saudaranya, yaitu saudara sesama muslim. Ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia senang disikapi yang sama. Ini teori yang sangat sederhana, tapi prakteknya susahnya luar biasa. Karena kita memposisikan orang lain sebagaimana memposisikan diri kita sendiri. Sederhananya, kita memposisikan orang lain sebagaimana kita memposisikan diri kita sendiri. Kalian tidak akan beriman, hamba tidak akan beriman, sampai dia mencintai sikap yang terbaik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Anda bisa membuat daftar akhlak yang baik dan akhlak yang tercela. Misalnya kita dahulukan akhlak yang tercela. Akhlak tercela apa saja contohnya? Menipu, sombong, membodohi, kemudian tidak sopan, kemudian apalagi berdusta, dan aneka akhlak yang tercela yang lainnya. Tidak ngajeni, dan seterusnya. Sudah? Dari daftar akhlak yang tercela itu, sekarang Anda buat kalimat. Kalau kamu tidak mau ditipu, maka jangan nipu orang lain. Kalau kamu tidak mau dibodohi, maka jangan membodohi orang lain. Kalau kamu tidak mau dibicui, ya, dibohongi oleh orang lain, maka jangan membohongi orang lain. Kalau kamu tidak mau disepelekan, maka jangan menyepelekan orang lain. Kalau kamu tidak mau disikapi tidak sopan, maka jangan menyikapi tidak sopan orang. Dan terus, daftar seperti itu Anda bisa buat. Kalau kamu tidak mau ini, jangan nyikapi itu kepada orang lain. Itulah standar yang paling ideal dalam bermuamalah. Makanya kadang sebagian dari para pengusaha tanya ke kami, ya, kalau saya membuat seperti ini boleh atau tidak? Saya balik tanya, kalau kamu jadi dia mau enggak digituin? Ya enggak mau, ya jangan gituin orang lain. Kalau kamu jadi dia, mau enggak digituin oleh orang lain? Enggak mau saya, emosi. Ya sudah, berarti kamu tidak boleh menyikapi orang lain dengan sikap yang seperti itu. Oh, kamu juga enggak mau disikapi seperti itu. Begitu ya. Jadi standarnya sangat sederhana. Dan itu prinsip dalam bermuamalah. Orang bisa bermuamalah dengan ideal kalau dia bisa terapkan hadis ini. Selanjutnya Anda buat daftar akhlak yang mulia. Akhlak mulia contohnya apa? Misalnya diberi senyum. Kemudian disikapi sopan. Terus apa lagi? Disikapi amanah, jujur, diberitahu, terbuka, dan seterusnya. Sudah? Kalau kamu ingin diberi sikap sopan orang lain, maka bersikaplah sopan kepada orang lain. Kalau kamu ingin selalu mendapatkan senyuman dari orang lain, maka berikan senyuman kepada orang lain. Kalau kamu ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, hargailah orang lain, dan seterusnya. Secara teori, mudah dipahami ya. Praktiknya gimana? Susahnya luar biasa. Contoh sederhana ya. Karena hadis ini termasuk salah satu hadis yang menjadi acuan dalam masalah cara bermuamalah yang ideal. Bapak misalnya membeli gorengan, ya, 10.000. Sudah? Lalu Anda buka dompet. Di dompet itu ada 4 lembar 10.000. 10.000 yang baru, 10.000 agak lecek, lecek sekali, sobek-sobek. Kira-kira yang akan Anda bayarkan kepada penjual, milih yang mana? Yang mana? Yang sobek. Yang agak lecek. Itu andaikan penjualnya ngerti isi dompet Bapak, kira-kira dia berharap dikasih yang mana, Pak? Yang baru. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian tuh senang disikapi yang terbaik, senang menyikapi yang terbaik saudaranya sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Dengan berat hati Anda mengambil 10.000 yang baru. Saya kalau jadi penjual, saya senang ini. Maka karena saya jadi pembeli, sikapi penjual sebagaimana Anda. Kasihkan 10.000 yang baru. Sanggup kira-kira? Hah? Berat ya? Berat. Mungkin sebagian orang akan terasa berat. Tidak sanggup dia seperti itu. Karena manusia itu punya sifat dalam masalah transaksi itu detail dan pelit. Sampai milih gorengan aja lah Pak ya. Selisih sekian mili itu lo ketok meto itu Pak. Sehingga dia kalau gorengan bungkus sendiri, itu biasanya milih yang mana? Hah? Yang dia milih yang tepungnya banyak. Dia milih yang besar, dia pilih yang besar sudah. Padahal gorengan yang besar itu kemarin ditepungi lagi. Subhanallah. Detailnya manusia dalam transaksi. Itu yang Allah singgung dalam Al-Quran. Wainun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah para mutaffif. Kalau dia beli, mintanya dipenuhi, jangan sampai ada yang kurang. Sampai beli gorengan itu loh. Dia tahu selisih antara satu gorengan dengan gorengan yang lain. Itu kalau bawa jangka sorong itu selisihnya berapa mili itu kira-kira. Cuman orang tahu bedanya. Kita beli bensin Pak ya, yang eceran ya. Itu tingginya sama atau beda? Beda. Selisih 2 mili mata bisa melihat. Ini yang lebih tinggi, diambil itu. Subhanallah. Pelitnya manusia. Baik. Makanya kalau orang berdagang, umumnya dia berusaha untuk menang sendiri. Sehingga kalau kita membeli sebuah barang, barang ini sebenarnya mahal, tapi penjualnya nggak ngerti harga, akhirnya dijual murah. Anda sebagai pembeli kira-kira memberitahu atau diam saja? Biasanya gimana? Apa? Diam saja. Jangan sampai orang ini tahu kan gitu ya? Mumpung dia nggak tahu, langsung diborong. Karena memanfaatkan ketidaktahuan orang sehingga dia jual dengan harga yang murah. Subhanallah. Dan dulu para salaf tidak melakukan seperti ini. Tersebutlah seorang ulama yang beliau kulak, anggap gula ya, di sebuah daerah tertentu. Lalu ketika sampai di tujuan, beliau tanya harganya berapa? Harganya sekian. Ulama ini memberitahu, tolong naikkan harga kamu, karena di kota sebelah harganya sudah 3 kali lipat. Saya mau beli kalau kau naikkan. Kalau kita gimana Pak? Hah? Langsung sikat semua ya. Mumpung orangnya gak tahu harga. Coba bayangin, kalau Bapak di posisi sebagai pembeli ya, maka bayangkan Bapak sebagai penjual. Kamu disikapi kayak gitu mau gak? Gak mau Pak. Saya pengennya sih diberitahu. Maka jangan menyikapi seperti itu untuk orang lain. Karena itu kunci keberkahan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Al-mutabayyani bil khiyar. Malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak khiyar selama mereka belum berpisah. Yang disebut dengan khiyar majlis. Lalu kata Nabi SAW. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'atihima. Kalau keduanya saling jujur, saling terbuka, maka transaksinya akan diberkahi. Wa in kadzaba wa katama, tapi kalau keduanya saling berdusta dan saling menutupi, muhiqat alaihima barakatu bai'ihima, maka keberkahan transaksinya dicabut. Ngerti ini harganya mahal, mumpung penjualnya enggak tahu, akhirnya dipentung. Kalau dibendung atau dikulak atau sebaliknya ya, ini pembelinya tidak tahu, oleh penjualnya harganya dipentung ya. Ada orang plat B main ke alun-alun Yogyakarta, lalu dia beli wedang ronde 2 mangkok. Sebelumnya nggak tanya harga, berapa mas? 50.000. Naik odong-odong 2 kali putaran 200.000. Akhirnya dia pakai harga nutuk, harga mentung. Dan itu terjadi pada sebagian orang yang dia tidak jujur dalam bertransaksi. Baik, coba kita berlatih seperti ini ya. Sehingga dalam transaksi jadilah orang yang gampangan. Dan kunci keberkahan itu bukan dari sisi nilai nominal. Tapi keberkahan adalah ketika semuanya merasa puas dengan transaksi yang kita lakukan. Selanjutnya, bab dzaqa ta'mil iman man radiya billahi rabba. Bab orang bisa merasakan lezatnya iman bagi siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Anil Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan Abbas itu masuk Islam menjelang Fathu Mekah. Lalu beliau keluar Mekah hijrah bersama anaknya Abdullah, tapi ketemu rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuju Mekah perjalanan untuk melakukan penaklukan kota Mekah. Pasukannya banyak sekali. Sampai Abbas kaget. Keponakannya memiliki pengikut yang demikian banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan strategi pada waktu melakukan penyerangan ke kota Mekah, sebelum masuk itu pasukannya berjejer, berjejer satu baris, terus di titik-titik tertentu menyalakan api. Di titik-titik tertentu menyalakan api sehingga dikiranya panjang sekali, padahal itu berbaris. Ya, kalau ngumpul gini kan jadinya pendek ya. Akhirnya dibuat berbaris, di titik-titik tertentu dinyalakan api. Maka orang dari kejauhan melihat, masya Allah, ada banyak sekali api. Asapnya kan kelihatan ya. Menyangka kalau itu adalah sejumlah pasukan yang siap untuk ngeluruk kota Mekah. Dan dalam posisi kota Mekah belum siap untuk menghadapi mereka. Akhirnya Mekah bisa ditaklukkan sahlan maisur dalam posisi yang demikian mudah. Artinya tidak sampai terjadi kontak senjata sebagaimana dalam peristiwa peperangan-peperangan sebelumnya. Nah, padahal itu sudah pernah dilakukan oleh orang musyrikin dan mereka gagal ketika peristiwa perang Khandaq. Mereka nyerang dengan bala tentara yang banyak sekali ya. Dan Nabi SAW membuat parit atas saran dari siapa? Salman. Dan mereka tidak siap dengan kondisi itu. Akhirnya mereka bertahan di balik parit, membuat tenda. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan angin campur hujan, badai. Dan mereka sehingga tidak siap dengan situasi seperti itu, akhirnya mereka pergi dari sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan wa hazamal ahzaba wahdah. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Wa hazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Dengan Allah datangkan badai yang menyerang kem-kem orang musyrikin ketika mereka mau menyerang Madinah, lalu mereka bertahan di luar parit. Al-Abbas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Orang akan bisa merasakan lezatnya iman. Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Sekarang coba kita bukakan keterangan An-Nawawi. Sudah masuk Isya. Sudah masuk Isya. Berarti kita dengarkan adzan dulu ya. Insyaallah nanti kita akan sambung setelah mendengarkan adzan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan lezatnya iman siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Kalimat dzaqa ta'mil iman di sini ada dua makna. Makna yang pertama bimakna khabar. Makna yang pertama adalah berita. Sehingga kalau dimaknai sebagai berita, maka kita nyatakan telah merasakan lezatnya iman siapa yang titik-titik. Yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia ridha Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai utusannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah doa. Dzaqa ta'mil iman bimakna ad-du'a. Sehingga kita artikan siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi sebagai utusannya, maka semoga dia merasakan lezatnya iman. Karena fi'il madi itu bisa bermakna berita, bisa bermakna doa. Sehingga ketika kita mengucapkan rahimakallah, itu bisa bermakna semoga Allah merahmatimu, atau bisa bermakna Allah telah merahmatimu. Dzaqa ta'mal iman, telah merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Orang yang dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Wa makna ridha, dan yang dimaksud ridha untuk manusia adalah qanna'a. Dia qana'ah. Dia merasa puas. Dan orang akan menjadi qana'ah jika dia merasa cukup sehingga tidak mencari yang lain. Maka orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia merasa cukup, merasa puas Allah sebagai Rabbnya, sehingga tidak mencari Tuhan yang lain. Maka dia tidak bertawakal kepada selain Allah, dia tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah, dia tidak berdoa kepada selain Allah. Itulah orang yang ridho menjadikan Allah sebagai, dia ridho sehingga dia menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Maka orang yang musyrik, dia tidak ridho Allah sebagai Rabbnya. Maka dia merasa kurang, akhirnya golek kuburan. Sehingga dia mencari yang lain untuk dijadikan sebagai Tuhan. Dia syirik kepada kuburan, dia syirik kepada batu. Dia nyari sesat, dia syirik nyari pelindungan kepada makhluk-makhluk yang lain, lalu dia sajen dan seterusnya. Itu semuanya adalah orang yang tidak ridha Allah sebagai Rabbnya. Meskipun dengan kedok budaya. Maka budaya yang isinya kesyirikan, Muslim tidak boleh ikut melakukan. Kalau dilakukan oleh agama yang lain itu urusan mereka. Tapi Muslim tidak boleh ikut melakukan. Karena budaya kesyirikan tidak boleh diikuti oleh seorang Muslim. Dan tidak melakukan budaya itu dalam negara kita bukan termasuk tindak kriminal. Saya orang Jawa dan tidak melakukan budaya Jawa ya tetap diakui sebagai orang Jawa. Karena yang namanya budaya itu sifatnya pilihan. Mau dilakukan silakan, tidak dilakukan juga silakan. Sehingga Muslim tidak boleh melakukan budaya yang di situ bercampur dengan kesyirikan. Sebab seorang Muslim harus ridha Allah sebagai Rabbnya. Kemudian dia ridha Islam sebagai agamanya. Dan inti dari agama adalah ajaran. Yang di situ mengandung amalan. Sehingga tidak ada agama kecuali berisi ajaran dan amalan. Maka syarat agama harus punya kitab. Dan itu syarat di Indonesia. Sehingga semua agama yang mau didaftarkan sebagai agama resmi harus punya kitab suci. Ada sebuah agama yang dia belum punya kitab suci dan mau didaftarkan jadi agama resmi negara, sedang diperjuangkan untuk membuat kitab suci. Tokohnya itu berkumpul untuk ngarang kitab suci agama itu. Pernah tahu agama apa itu? Di Palangka adanya ya, di Palangkaraya dan sekitarnya, yang diikuti oleh beberapa orang, tapi sekarang mereka merger dengan Hindu. Apa istilahnya? Hah? Jadi dia disebut Hindu sebenarnya nggak mau, tapi dia punya agama sendiri, namanya agama Kaharingan. Itu mau didaftarkan untuk jadi agama resmi, tapi karena belum punya kitab suci sehingga belum diterima. Dan ada kampus khusus, saya pernah lewat di kampus itu. Di kampus ini sedang berkumpul tokohnya untuk membuat dan merancang kitab suci agar nanti bisa didaftarkan ke Departemen Agama sehingga bisa jadi agama resmi. Artinya secara naluri manusia, orang itu paham agama itu isinya apa? Aturan. Sehingga kalau ada agama kok tanpa aturan, syarat untuk masuk agama ini apa? Wes pokoknya yang penting kamu bersyahadat, setelah itu bebas. Syahadat kamu masuk agama A misalnya, terus setelah itu apa? Ngapain? Wes bebas sakarepmu. Yang penting kamu sudah mengakui agama A. Wah, kalau kayak gini jadi beragama tapi aslinya tidak beragama. Maka muslim tidak bersyariat. Ini berarti dia mengaku muslim, tapi dia tidak mau mengikuti aturan Islam. Oleh karena itu, ridho terhadap Islam sebagai agama, maka maknanya adalah dia qanaah dengan ajaran syariat Islam, sehingga tidak perlu cari ajaran yang lain. Itulah hakikat dari ridho Islam sebagai agama. Maka orang yang masih mencari ajaran yang lain, misalnya dia mengikuti beberapa ajaran yang menyimpang seperti sekuler, ya, atau sosialis, atau Marxis, atau ajaran-ajaran yang lain, berarti dia tidak qanaah dengan Islam, meskipun dia muslim. Atau dia mencari ajaran orientalis, atau dia belajar dari filsafat Yunani, atau dia belajar melalui ajaran agnostik, dan aneka ajaran yang lain. Kamu itu muslim, muslim itu punya ajaran. Udahlah, kamu cukupkan di sini aja. Oh enggak pak, saya mau cari yang lain. Ya sudah. Berarti kalau dia cari yang lain, dia belum qanaah dengan Islam. Dan itu cukup banyak, bahkan jadi sebagian prinsip ajaran di negara kita ya. Ada sebagian orang yang punya pemahaman ya, sesuatu yang ideal itu jika bentuknya sintesis. Sintesis adalah gabungan dari tesis dan antitesis. Seperti gula dan kopi, satu yang pahit dan yang manis, maka jadilah minuman kopi yang nikmat. Dia bayangannya kayak gitu. Islam itu tesis, maka yang anti-Islam, ajaran orientalis itu antitesis. Maka gabungan antara tesis dan sintesis dan antitesis ini jadilah sintesa. Nah, sintesa itu yang sedang diperjuangkan. Itu Pak, diperjuangkan di kampus Pak. Beberapa kampus yang liberal kan kayak gitu prinsipnya. Sehingga kalau dalam sebuah kampus, di kampus itu karya ilmiah kok referensinya itu Islam semua, enggak diterima. Harus ada referensi orientalis. Harus ada referensi orientalis. Dalam salah satu sidang doktor ya. Sidang doktor di UIN Syarif Hidayatullah yang waktu itu ditayangkan melalui Zoom sehingga orang lain boleh ikut waktu pandemi kemarin. Ada salah satu ustaz yang mengangkat tema untuk disertasi beliau tentang Ibnu Taimiyah pokoknya. Tapi semua referensinya, referensi berbahasa Arab atau referensi dari Timur Tengah lah intinya. Referensi-referensi Islam. Dosen pembimbingnya bilang, Anda ini kok sentimen sekali sama Barat. Karena tidak dijumpai dalam disertasi itu satupun menyinggung referensi dari Barat. Dan itu belum memenuhi standar UIN. Di UIN itu standarnya ada referensi Islam dan ada referensi Barat. Gabungan itu jadilah sintesa. Sehingga kesimpulannya harus di situ. Paham di sini, Pak? Artinya justru di kampus ini diajarkan kamu jangan cukup dengan Islam, cari yang lain. gimana orang bisa disebut ridho ke Islam sebagai agamanya kalau dia diajarkan untuk mencari ajaran yang lain? Kalau kita diajarkan untuk qanaah dalam urusan dunia, kita harus qanaah dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, kita itu diajarkan untuk qanaah. Nrimo eng pandum itu teori yang berlaku di mana? Dunia. Makanya dadi anak aja ngeyelan, dadi menungso jangan terlalu serakah dengan harta orang lain. Nrimo eng pandum. Baik. Kalau kita diajarkan untuk nrimo eng pandum dalam urusan dunia, maka gunakan prinsip yang sama dalam urusan agama. Karena Allah yang ngasih agama itu. Agama itu kita cari atau kita dikasih, Pak? Dikasih. Allah ngasih agama itu. Kamu tinggal menerima. Terima, amalkan. Allah tidak pernah perintahkan kita carilah agama. Namun yang Allah perintahkan, udkhulu fis-silmi. Masuklah kalian ke dalam agama Islam. Sebab agama itu tidak dicari, tapi dikasih. Lalu kita terima, kemudian kita amalkan. Masih belum puas, berarti dia enggak qanaah dengan ajaran Islam. Dia nyari ajaran-ajaran yang lain. Padahal qanaah dalam urusan agama itu lebih penting daripada qanaah dalam urusan dunia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.